Bolehkah solat isya dilaksanakan pada waktu solat tahajud dan setelah melaksanakan solat isya baru melaksanakan solat tahajud? Yeah. Waktu solat isya itu sampai tengah malam, ya, seperti dalam riwayat Muslim, waktu solatil isya ila muntasafil lail. Ini jelas hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, dan waktu solat isya sampai tengah malam. Iya. Yeah. Waktu solat isya sampai tengah malam. Jadi kalau melakukan solat tahajud sebelum tengah malam, iya, setelah melakukan solat isya, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Iya, tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Jadi jangan ditunda sampai melewati tengah malam. Kecuali bagi orang yang ketiduran, iya, kemudian bangunnya sudah melewati tengah malam, maka tidak mengapa insyaAllah ta'ala. Iya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nasiya an salatin man nama an salatin aw nasiyaha falyaqdiha idza dzakaraha." Barang siapa yang tertidur dari suatu salat atau dia melupakannya, maka hendaklah dia mengqadanya kapan dia mengingatnya.